Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa qafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umur muhtasatuha fa inna kullu murasabidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Para ikhwabidin azani wa ansakumullah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya. Di antara yang kita rasakan sekarang adalah nikmatu sihah wal farah. Kita masih mendapat kesempatan kesehatan yang mudah-mudahan kita terus bisa menggunakan kesehatan kita, kesempatan kita, waktu kita untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah yang agung, yang amat mulia adalah tafaqquh fiddin, adalah memperdalam agama. Dan tafaqquh fiddin ini adalah merupakan amal yang paling utama. Dan karenanya maka pada kesempatan ini, sebelum kita masuk kepada kitab yang akan kita baca kembali insyaallah, sekedar mukaddimah kita sampaikan sedikit pembahasan fadlu tafaqquh fiddin, keutamaan mendalami agama ini. Kita ambil faedah dari tulisan beliau Syekh Dr. Rozan dalam Mualakhas beliau. Kata beliau di antaranya menyatakan, fa inna tafaqquh fiddin min afdhalil amal. Sesungguhnya tafaqquh fiddin merupakan amal yang paling utama. Jadi amal ibadah jumlahnya amat banyak. Macam-macamnya cukup banyak. Di antara yang paling utama adalah tafaqquh fiddin, memperdalam agama ini. Jadi kita langsung saja karena waktu pendek, kita terus masuk kepada materi yang kita sampaikan. Jadi kata beliau bahwa tafaqquh fiddin ini adalah merupakan amal yang paling utama. Bahkan tidak hanya itu saja, wa huwa alamatul khair. Tafaqquh fiddin adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Kenapa demikian? Di antaranya adalah Rasul SAW telah menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin. Man, barang siapa yang yuridillahu bi khairan, Allah menghendaki pada orang itu tadi khairan, kebaikan. Jadi barang siapa atau siapa saja Allah kehendaki padanya ada kebaikan, yufaqqihu fiddin, Allah pahamkan dia kepada agamanya. Ini kalimat bersyarat ya. Kalimat bersyarat, di antara antum yang sudah belajar nahu bisa memahami kalimat yang seperti ini. Ya, bahwa ada fil syarat, ada jawab syarat. Jawab syaratnya adalah yufaqqihu fiddin. Allah akan pahamkan pada seorang itu kepada agamanya. Kapan Allah memahamkan seorang kepada agamanya? Maka apa namanya? Dengan catatan orang tadi adalah betul-betul dikendaki oleh Allah SWT untuk mendapat kebaikan. Jadi kalau begitu, ini terkait dengan kehendak Allah SWT. Terkait dengan kehendak Allah SWT. Jadi beruntunglah bagi siapa saja yang Allah kendaki padanya ada kebaikan. Kalau seorang hamba dikendaki oleh Allah SWT ada kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia kepada agamanya. Ya. Maka kita harus khawatir. Kita masing-masing harus mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Kenapa saya belum faqih terhadap agama ini? Padahal belajar mungkin tiap hari, ngaji sepekan berapa kali. Ya. Ini harus introspeksi. Apa ngajinya kurang sungguh-sungguh? Apa niatnya masih belum ikhlas atau kurang ikhlas, atau hal-hal lain yang menjadi penghalang-penghalang ilmu antum sudah belajar. Tetapi diantaranya adalah ya harus kita pahami, ternyata Rasulullah SAW menyatakan di sini, barang siapa yang Allah kendaki padanya ada kebaikan, Allah pasti akan pahamkan dia pada agamanya. Ya. Maka di sini kita harus introspeksi. Barangkali kita termasuk hamba Allah yang memang tidaklah dikendaki. Allah Azza untuk kita mendapat kebaikan. Na'udzubillah. Karena kita terus harus berupaya. Berupaya. Jadi, tafakkur fi din termasuk satu alamatul khair. Tanda-tanda kebaikan. Kenapa demikian? Li'anna at-tafakkur fi din. Lianna tafaqquha fid din yahsul bihi al-ilmun nafi. Yuhsul bihi ilmun nafi. Sebab dengan tafaqquh fid din ini akan bisa memperoleh atau diperoleh ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih, ilmu yang salih, yang nafi. Alladhi yaqumu alaihi al-amal salih. Yang tegak di atas ilmu ini al-amal salih, amal salih. Ya. Jadi dengan kita tafaqquh fid din, mendalami agama ini, belajar, ya, bahasa Jawanya dulu ngaji. Dengan ngaji ini insya Allah kita akan bisa meraih ilmu yang sahih, ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Yang di atas ilmu yang sahih ini akan tegak amal soleh. Ya. Padahal kita tahu bahwa tujuan Allah ciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah, untuk beramal soleh. Nah, amal soleh ini akan bisa tegak dengan apa? Dengan ilmu yang sahih, ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Karena untuk bisa mencapai ilmu yang sahih, kita harus tafaqquh fid din. Karena dengan tafaqquh fid din ini insya Allah akan bisa meraih ilmu yang sahih, yang dengannya akan bisa tegak amal soleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." At-Taubah ayat 33. Allah, dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa al-huda wa dinil haq dan dinul haq. Al-huda ditafsirkan oleh para ulama adalah al-ilmu nafi. Ini maksud al-huda yang dibawa oleh Rasul sallallahu adalah ilmu nafi. Wahyu min Allah Subhanahu wa taala. Wa dinul haqq adalah al-amal salih, amal salih. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu diutus membawa dua hal ini, membawa ilmu nafi kemudian mempraktikkannya dengan amal salih. Yang dengan keduanya itulah belum memberikan keteladanan kepada umat. Ya, agar kita semuanya meneladani beliau dengan satu, bagaimana kita mendapatkan ilmu, kedua kemudian mengamalkan ilmunya. Itu ilmu yang nafi. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada nabinya ayas'alahu ziyadah minal ilmi. Allah Azza wa Jalla sampai memerintahkan kepada nabinya agar ia nabinya meminta kepadanya az-ziyadah min al-ilmi, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Allah tidak pernah atau jarang memerintahkan beliau untuk menambah, agar beliau Nabi Muhammad ini menambah sesuatu kecuali dalam perkara ilmu ini. Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, ucapkanlah rabbi, ya Allah, Rabb kami, asalnya Rabbi, dengan membuang ya mutakallim, boleh. Ya. Rabbi, ya Allah, Rabb kami, Rabb saya. Ya. Zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Ini diantara perintah Allah kepada nabinya supaya berdoa dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada saya ilmu. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan doa ini beliau mengatakan, "Hadza wadihud dalalah fi fadlil ilmi. Lian Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil ijtihad min syai'in illa min al-ilmi." Ya. Ini patut diperhatikan. Jadi sabda Rasul sallam ini, "Hadza wadihud dalalah." Ini adalah merupakan petunjuk yang jelas, kata siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Merupakan petunjuk yang jelas fi fadl ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu. Terkait dengan keutamaan ilmu. Kenapa demikian? Li'anallaha lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak, maksud saya, sebab Allah SWT tidaklah pernah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bi talabil ijtihad, agar nabinya meminta tambahan min syai' dari sesuatu apapun. Ya, pakai kalimat nakirah. Maksudnya Allah tidaklah pernah memerintahkan nabi untuk meminta sesuatu pun, untuk meminta tambahan pada dirinya illa minal ilmi, melainkan tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Allah sampai-sampai memerintahkan nabinya untuk minta, agar dia meminta tambah kepada Allah Zulla. Di mana Allah tidak pernah merintahkan nabinya untuk meminta tambahan yang lain kecuali dalam perkara ilmu ini. Ya. Karena ini jelas. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan, "Hadza wadihud dalalah." Ada yang baca dilalah, boleh. Ya. Ini adalah petunjuk yang jelas tentang keutamaan ilmu. Sebab Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali dalam perkara ilmu ini. Ini kata siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bisa dibaca dalam Jami' Tirmidzi atau Fathul Bari. Kalau ini Fathul Bari. Ya. Kemudian seterusnya. Wa qad sama an-nabiyyu al-majlis allati yata'allam fiha al-'ilmu an-nafi' bi riyadil jannah. Wa akhbara anna al-ulama hum warasatul anbiya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama al-majlis allati yata'allam fiha al-'ilmu an-nafi'. Sungguh Nabi memberi nama, menyebut majlis-majlis yang di dalamnya dipelajari ilmu nafi ini dengan sebutan Riyadul Jannah. Ya. Apa Riyadul Jannah? Taman surga. Ini kata beliau Syekh Fauzan di sini. Jadi sungguh Nabi memberi nama kepada majlis-majlis ilmu dengan sebutan Riyadul Jannah. Di sini dibawakan hadisnya, tapi di antara hadisnya banyak dibawakan oleh para ulama di kitab-kitab yang dibawa oleh mereka, di antaranya adalah hadis riwayat Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW telah menyatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, "Idza marartum bil yadil jannah fartau." Ya. "Idza marartum marra bi." Ya. Marra kan fi'il lazim. Untuk bisa mutaaddi dengan perantara jar bi, maka martu bi bika, selaring dalam contoh dia apa jurumnya seperti itu, martu bi. Jadi kata Nabi di sini menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian telah melewati riyadil jannah, taman surga di dunia maksudnya, fartau. Apa? Fartau? Kalian singgahlah. Ya. Untuk kalian mendapat kenikmatan di dalamnya. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman surga itu ya Rasulullah? Qala, beliau salam menjawab, "Khilaqu dzikri." Apa? Khilaqu dzikri. Halaqu dzikir. Ya. Halaqu dzikir yang paling utama adalah majlis ilmu. Jadi kalau demikian, maka majlis-majlis ilmu disebut Riyadul Jannah. Kalau kalian melihat ada riadul jannah, singgahlah. Maksudnya Allah perintahkan atau Nabi SAW perintahkan kepada kita semuanya, di mana ada majlis ilmu kita supaya datang. Maksudnya seperti itu. Ya. Tentunya yang dimaksud majlis ilmu yang benar tentunya. Yang diajarkan adalah agama yang benar. Yang menyampaikan bukan ahli bid'ah, bukan ahli dhalal, tapi mereka adalah ahli sunnah. Kapan kalian melihat, kapan kalian melewati taman surga, kalian harus singgah padanya. Ya. Hadis yang lain masih ada yang semakna, tapi waktunya mungkin nanti tidak cukup untuk kita baca apa yang beliau sampaikan di sini. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW memberi nama dengan majlis-majlis ilmu tadi dengan nama Riyadul Jannah, taman surga di dunia ini. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, di antaranya beliau menjelaskan, man syaa'a yaskuna Riyadul Jannah fid dunya falyastautin majalis dzikri fa innaha Riyadul Jannah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam Wabil Shaib mengatakan bahwa man syaa'a ayaskuna Riyadul Jannah, barang siapa yang ingin, pakai kalimat syak beda dengan arada, ya. Jadi seolah-olah pasti, jadi pasti. Barang siapa yang pasti ingin menempati taman surga di dunia, falyastautin, maka hendaklah dia istautana apa? Tinggal, menetaplah dia, hendaklah dia mau menempati, dia mau menduduki dengan majalis dzikri, majlis-majlis zikir. Fainaha riyadul jannah, sungguh majlis-majlis zikri itu adalah riyadul jannah, adalah taman surga di dunia. Ya. Ini penjelasan beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu Allah min nafsihi. Aku maqala sallam. Berarti sesungguhnya Allah ta'ala itu yunzilul 'abda, akan mendudukkan kepada hambanya, ya, haitsu anzalahu min nafsihi, di mana dia mendudukkan Allah pada dirinya. Maksudnya kalau seorang hamba betul-betul mendudukkan Allah itu sebagai yang paling tinggi, ya, syariatnya diperhatikan, perintahnya diperhatikan. Di antara perintah yang supaya diperhatikan tentang apa? Tentang ilmu. Ilmu ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mendudukkan dia di sisinya sesuai dengan dia mendudukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang hamba mendudukkan Allah pada kedudukannya amat tinggi, maka Allah akan mendudukkan hambanya tadi tempat yang tinggi pula. Fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Ini dalam hadis Imam Tirmidzi. Kita teruskan apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fauzan di sini. Jadi Nabi SAW memberi nama dengan majlis-majlis ilmu tadi, memberi nama kepada nama majlis ilmu tadi dengan Riyadul Jannah. Kemudian wa akhbara anal ulama hum warasul anbiya, dan Rasul SAW memberikan kabar bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Hadisnya insyaallah antum telah hafal, apa? Al ulama warasatul anbiya, telah jelas. Maksudnya para ulama itu sebagai pembawa ilmu. Ya, membawa ilmu dari beliau sallam. Maka kita harus perhatian kepada para ulama, menimba ilmu dari mereka. Kemudian seterusnya, wala syakka anna al-insan qabla an yuqdima ala ida'i 'amalin ma la budda an ya'rifa at-tariqata allati yu'addi biha dhalika al-'amal 'ala wajhi sahih. Kita terjemah aja karena waktu mepet. tidaklah ragu lagi, tidaklah diragukan lagi bahwa setiap manusia sebelum dia mengamalkan suatu amalan apapun bentuknya, ya, maka dia harus mengetahui cara mengerjakan amalan tadi dengan cara yang benar. Beliau pakai kalimat ala adim amalimma, amal apa saja, termasuk amal-amal di dunia. Amal-amal di dunia, ketika akan mengerjakan amalan apapun, mesti dia harus ngerti caranya, cara mengerjakannya. Orang akan menjahit, mesti harus ngerti cara menjahit. Orang akan mencakul, ya harus ngerti cara mencakul, walaupun segera mencakul, tapi kalau tidak ngerti caranya, bisa mudah kepacul, bahasa Jawanya. Ya, paculnya masalah agak suruh, dia berdiri, ya kini ke kaki. Ya, ngebel atau ngebel. Juga ada caranya, kalau enggak, bisa kena kaki, bahaya sekali. Sebab menghadapkan bel itu jangan sampai menghadap ke arah badan, harus ke bawah. Gak tahu ya bisa ke kaki. Urusan dunia butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat yang ibadah ini, ya, perintah Allah kepada kita kan ibadah. Ibadah itu ada kaifiyah, ada cara. Apalagi urusan ibadah yang dengannya Allah itu akan menjadikan dia akan selamat dari an-nar atau akan dimasukkan dalam jannah, tergantung amal ibadahnya. Maka demikian maka pasti dalam urusan ibadah harus kita ngerti caranya. Nah, pertama ngerti dasarnya, amal ini ada perintah apa tidak. Setelah kita ngerti dasarnya, kemudian melaksanakannya harus juga ngerti caranya. Ngerti caranya. Maka dalam urusan sholat, masalah Allah perintahkan aqimus shalah. Caranya bagaimana kita sholat? Dalam Quran tidak ada penjelasan tentang kaifiyatus shalah. Maka Nabi SAW menyatakan sallu kama raitumuni sholli. Yang dalil ini kemudian jelaskan dalam sekian banyak hadis dari takbir sampai salam. Ya. Itu mengkait kepada cara. Cara. Kita harus mengerti semuanya. Ya. Nah, lebih-lebih urusan amalan yang dengan amalan tadi akan menentukan dia akan selamat dari neraka atau dia akan dimasukkan dalam jannah. Maka jelas kita harus memahami ilmunya. Pertama adalah dasar dari amalan tadi ada apa tidak. Kedua adalah kaifiahnya, caranya. Ya. Maka dikatakan beliau, kaifa yuqdimu ala dhalika bidu ilmin? Bagaimana mungkin dia akan mengamalkan hal itu tadi, amalannya akan menentukan dirinya dia akan selamat di neraka atau akan dimasukkan dalam jannah? Maka mesti harus ada ilmu. Tanpa ilmu ya tidak mungkin. Ya. Kemudian wa min samma iftaraqan nasu binisbah lil ilmi wal amal salasa firaq. Kemudian dijelaskan bahwa di sana dinisbatkan kepada ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi tiga. Ya. Manusia terbagi menjadi tiga. Al-fariqus al-awwal, kelompok pertama, alladzina jama'u bainal ilmi an-nafi' wal 'amal as-shalih, wa ulai qad hadahum Allah siratal mustaqim, siratal mun'a 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-shalihin, wa hasuna ulai ka rafiqa. Jadi dilihat dari sisi amal, ilmu dan amal, ya, manusia terbagi menjadi tiga macam. Insyaallah ini sudah disampaikan kalau kalian belajar usul salasa. Yang pertama adalah alladzina jama'u bainal ilmi wa nafi'u wal 'amali shalih. Yang pertama adalah sekelompok umat manusia yang mereka mampu menyatukan antara ilmu nafi' dan amal shalih. Tapi ini patut diperhatikan walaupun sudah sering disampaikan dan harus kita paham, ya. Jadi kelompok pertama adalah orang-orang yang telah mampu menyatukan antara ilmu nafi' dan amal shalih. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Allah berikan petunjuk, ya, kepada jalannya orang-orang yang Allah berikan karunia nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka? Ialah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, syuhada dan salihin. Hum, mereka itulah orang-orang yang berada di atas siratul mustaqim. Yang kita di setiap sholat diperintahkan untuk berdoa dengan doa ini, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalannya al-mustaqim, jalan al-mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan salihin. Ya. Mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian itu jalan pertama. Kelompok manusia pertama, al-fariqu tsani, kelompok kedua adalah alladzina ta'allamul ilman nafi'an wa lam ya'malu bih. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mereka telah mempelajari ilmu, ya, memahami ilmu tetapi walam ya'malu bih, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Wa ula, dan mereka-mereka itu adalah al-mahdhub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai, minal yahud wa man nahanahum, dari kalangan orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ya. Jadi kelompok kedua adalah orang-orang yang mereka mengerti ilmu, memahami ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Awalnya inilah pola beragamanya orang Yahudi. Cara beragamanya orang Yahudi. Cara hidupnya orang Yahudi. Di mana mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya. Maka mereka al-mahdub, dimurkai. Dimurkai oleh Allah SWT. Nah, kemudian nanti akan ada sedikit komentar dari si Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Kita tidak tambah keterangan. Sementara kita sampaikan apa adanya yang ditulis oleh beliau di sini. Al-fariqu tsalits, kelompok ketiga adalah alladzina ya'maluna bila ilmin, orang-orang yang banyak beramal. Pakai fi'il mudhari, ya. Masa terjemahkan orang-orang yang banyak beramal. Karena fi'il mudhari manung mana terus. Jadi orang-orang yang mereka banyak beramal tapi bila ilmin, tanpa ilmu. Banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Wa ulahum ahlu dolal. Mereka itulah orang-orang yang ahlu dolal, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Dahulunya adalah minan nasara, orang-orang nasara, orang-orang nasrani, yang mereka banyak ibadah tanpa ilmu. Ya. Dan siapa saja yang berjalan seperti jalan mereka? Siapa saja yang menempuh jalan seperti jalan mereka, di mana banyak ibadah saja tapi tanpa tahu ilmunya, tidak mau mengetahui asal usulnya, perintahnya dari siapa, dari mana, benar apa tidak, tidak mau urusan. Yang penting banyak ibadah. Ya, kita lihat banyak orang yang demikian. Yang penting banyak ibadah. Nah, maka mereka banyak zikir dengan segala macam zikir yang ada tidak tahu asal usulnya. Mereka memperbanyak sholat dengan sebutan sholawat yang bermacam-macam. Ada sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat apa lagi? Banyak sholawat. Nah, amat banyak bentuknya. Yang mereka kadang-kadang atau mungkin kebanyakannya tidak tahu ilmunya. Ya. Sholat juga demikian. Ada sholat ro'ib, sholat rububukasan, sholat-sholat yang lain. Ya. Ada sholat yang mereka banyak kerjakan tapi tidak tahu ilmunya. Kemudian dijelaskan wa yashmalu hadzal fariq wassalas qawlu ta'ala fi suratil fatihah alladzi naqra'uha fi kulli rakatin minan min salawatina. Dan tiga perkara ini, tiga kelompok ini tercakup pada firman Allah Ta'ala, yaitu pada surah Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Ya. Dalam salat kita hukum asal kita wajib baca setiap rakaat baca Al-Fatihah. Ya. Salat duhur 4 rakaat, ya kita baca Al-Fatihah 4 kali. Maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian Imam Muhammad rahimahullah pernah mengatakan terkait dengan ayat tadi, ya, wa amma qala ta'ala ghairil maghdubi 'alaihi waladdallin. Adapun firman Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihi waladdallin, wal maghdubu 'alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Al-mahdum alaihim, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Mereka adalah para ulama yang mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Ngerti tadi tidak mau mengamalkannya. Ngerti ini perintah, tetap ditinggalkan. Ngerti sholat wajib, itu adalah wajib. Ngerti sholat wajib, 5 waktu untuk laki-laki berjamaah, tapi dia tidak mengerjakannya. Masalah. Berarti, ngerti tanpa mengamalkan ilmunya. Ngerti persaudaraan wajib, tapi dia tetap enggak mau akur dengan saudaranya. Ya. Ngerti perpecahan umat itu dilarang, tapi tetap enggak mau menjalin ukhuwah masalah. Banyak yang dilanggar oleh kaum muslimin. Jadi ngerti ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Ini berbahaya. Ini al-mahdhub. Bahkan dalam syarah Ushulus Salasah, ya. Siapa yang Al-Qasimi. Dikatakan bahwa orang yang melanggar perintah dalam keadaan dia memiliki ilmu, syarrum minal jahil. Lebih jahat, lebih jelek dibanding orang jahil. Jadi kita hendaklah perhatian. Ushulus Salasah saja kadang-kadang kita sulit mengamalkannya. Atau kita kadang-kadang masih belum mampu mengamalkannya. Padahal Ushulus Salasah, dia pernah. Tapi itu dia dasar, ingat. Jangan kalian anggap remeh Ushulus Salasah itu justru itu hal yang asasi. Untuk kita perhatikan. Ya. Ini Ushulus Salasah. Tetapi kemudian ternyata banyak orang yang masih belum mampu mengamalkan secara utuh terhadap ajaran yang telah kita pelajari. Jadi al-mahdhub adalah orang-orang atau para ulama, dulunya para ulama, ya, penjelasan di sini, yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka kita sama, kalau kita ngerti tanpa mengamalkan ilmunya, sama akan mahdhub. Wadholun al-amiluna bila ilmin. Adholun siapa? Kata Imam Muhammad rahimahullah adalah al-amiluna bila ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Fal awal, maka yang pertama sifatul Yahud. Sifatnya orang Yahudi. Yang ngerti, memiliki ilmu, tidak mengamalkan, itu sifat Yahud. Yang mereka banyak beramal tanpa ilmu, itu sifat Nasara. Nah, terus catatan Imam Muhammad yang patut perhatikan. Wa katsir minan nasi idza ra'a fi tafsir an al-yahud wahdub 'alaihim wa anna nasara dalun dhanna al-jahil an hadzalika mahsusun bihim wa huwa yaqra anna rabbahu fadad 'alaihi ayyadu'a bi hadha du'a. Yad'awad min tariqi ahli hadha sifat ahli hadhi sifat fa yusbahanallah kayfa yu'allimuhu Allah wa yakhdarahu wa yufridu 'alaihi ayyadu'a rabbahu bi daiman ma'anu la hadar alih minhu wali utasawur anna filau hada wadhan su' bihi. Kemudian kata Imam Muhammad rahimahullah, saya baca cepat karena waktu mepet. Kata beliau rahimahullah, dhanal jahil atau kelewat, wa kathir minan nas, kebanyakan manusia atau banyak dari manusia, idza ra'a hadha tafsir, ketika melihat tafsir ini, alal yahud mahdhum alaihim, bahwa yang mahdhum itu hanya Yahudi, ya. Yang dhal itu hanyalah Nasara. Wa dhanna al-jahil anna dhalika mahsusun bihim, mereka orang yang jahil ini mereka mengira bahwa ad-dhalin al-mahdhum itu khusus mereka saja. Yang mahdhum ya Yahudi. Ad-dhalun adalah Nasara. Muslimin tidak. Anggapannya, padahal wahyu Al-Quran Rabbahu Hafidz Ali, padahal dia membaca bahwasanya Allah Azza Wajalla sambil mewajibkan agar ia berdoa dengan doa itu, doa yang mana tadi? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah tiap waktu kita supaya berdoa, ya. Bahkan kemudian wa ta'awad min thariqi ahli hadis sifat. Dan Allah perintahkan supaya kita berlindung kepada Allah Azza Wajalla dari sifat-sifat orang tadi, Yahudi Nasara. Subhanallah, kata beliau. Ya. Bagaimana mungkin Allah mengajari dia agar dia memilih dengan doa itu untuknya? Dia supaya apa? Wajib berdoa dengan doa itu. Setiap perkara dalam sholat, Tapi dalam keadaan dia tidak perhatian, tidak mengambil perhatian terhadap doa itu tadi, dan tidak tergambar padanya bahwa kalau dia punya sikap seperti itu, sikapnya mana? Kalau yang mahduk, ya Yahudi saja. Yang dul, ya Nasoro saja. Kalau kita tidak termasuk sama sekali. Nah, kalau ternyata sifat kita sama seperti mereka, punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kita kemudian jarang mau ngaji. Ya. Sehingga kita jadi orang jahil, a'udzubillah. Merasa lepas dari kedua sifat itu tadi. Ini termasuk su'udzon billah. Ya. Termasuk su'udzon billah. Apa su'udzon? Berburuk sangka kepada Allah. Subhanallah. Ini kata beliau. Jadi banyak kaum muslimin yang punya anggapan bahwa al-madu kurus Yahudi. Ad-dolin adalah Nasara. Sementara sifat-sifat dia sama. Banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Masih jahil tapi tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Tidak mau tafaqquh fiddin. Sehingga banyak amal-amal yang sesat. Anggapannya tidak termasuk mahdhub, tidak termasuk dol. Ini dikatakan oleh Imam Muhammad, dikatakan hadza huwa dhannu su' billah. Ini termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah perbuatan yang tercela dan bahkan termasuk perbuatan yang amat buruk. Intaha kalamu Syekh rahimallah. Selesai ucapan beliau rahimallah. Ya. Waktu sudah sisa. Jadi ini sebagai mukadimah dan tadzkirah dari ana untuk kita semuanya bahwa kita melihat gejala di antara kita atau mungkin ikhwah pada umumnya, semangat tafaqquh fiddinnya sudah mulai merosot. Ya. Kita bisa melihat di berbagai tempat. Dulu ketika ada zaman-zaman awal, ya, kita masih ingat mungkin di antara antum ada yang mengalami generasi-generasi dahulu, ketika ada majelis zikir, majelis ilmu di Jogja, yang ajar siapa, yang ngisi terus siapa, Ustaz sebulan berangkat. Di Jogja berangkat, rutin bahkan dia belum berangkat. Nah, apalagi cuma di Kebumen, lebih-lebih dekat berangkat. Sekarang ada doro di mana? Di Mujur, ya. Nah, enggak berangkat. Ada doro mana? Di pondok mana? Situ. Pondok gede lah siapa? Semua gede. Ya, enggak berangkat. Terus ada doro di mana? Di Banyumas. Ya, kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak. Apalagi yang jauh-jauh cuma di sini, dia tinggal di sini. Ya. Di mana sini? Kebokura. Tinggalnya di Kebokura. Majelis ilmunya ada di masjid Kebokura. Jarang berangkat. Jarang berangkat. Jadi sekarang ada gejala dari antara ikhwah itu yang sudah menurun. Semangatnya, hirasnya, himahnya dalam perkara ilmu ini. Ya. Seolah-olah dia sudah merasa cukup. Merasa cukup. Padahal apalagi orang seperti kita. Orang-orang yang alim saja terus harus ilmu. Kelasnya para imam saja setiap saat terus memperdalam ilmu. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bermalam di rumah Imam Ahmad, semalam suntuk dia membaca satu hadis. Tidak tidur nyenyak. Eh. Para ulama dulu menggali hadis, mencari hadis, sampai perjalanan satu hari, dua hari, tiga hari, bahkan sampai satu bulan hanya untuk mencari satu hadis. Ini orang-orang dahulu. Lah kita sekarang tinggal membaca saja, malas. Tinggal datang saja mendengar, malas. Nah kira-kira kalau itu kita dibandingkan dengan mereka para ulama dulu sih di mana kita kira-kira? Kok kita sudah pede, yang penting kan sudah salafi. Salafi kan apa? Jannah. Sudahlah, anggapnya seperti itu. Gampang sekali. Ya. Karena maka kita hendaklah betul-betul tetaplah ada khirs, ada semangat, ada himmah, ada perhatian betul terhadap ilmu ini, terhadap ilmu ini. Dan kita semuanya insya Allah termasuk anak sendiri, ilmu tentang din ini masih fakir, masih miskin. Kita masih terlalu sedikit memahami ilmu-ilmu din ini. Ya udahlah, anu sekarang enggak usah jauh-jauh. Dari amalan kita wudu, ngerti semua dalilnya. Sampai sholat, sampai dari takbir sampai salam, ngerti semua dalilnya. Terus juz amma, semua tahu maknanya juz amma dari awal sampai akhir. Kan jarang yang ngawasi semuanya. Apalagi 30 juz. Kita masih amat sedikit ilmunya. Maka kita jangan sombong. Kemudian malas belajar. Malas ta'alumul huda. Malas mempelajari agama ini. Dalam keadaan kita masih minus ilmu. Ya. Itu saja. Mudah-mudahan bisa diambil faedah sebagai tadhkirah untuk anak sendiri dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan, diberi semangat untuk bisa kita terus mendalami ilmu agama ini. Sebab dengan tafaqquh fi din inilah kita akan meraih banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.